Pak Palosai, Hondongam, Sapulo, Appa. Pisanan aku petua poleo om, ya kuita ninda nak domba kek de ya butane tesion, sola tau sahatu appa pulo appa sak bubudanna. Yantun do tosangin tisuha ya bukidena, sanganna anak domba, ana sanganna ambena. Lesui, ya kuhingin ga maha kesalle wa mesuhuga, maung khususi pelampe kesalle, anna magahugu susi guntuk kasalle. Indo ga maha kuhingi susi moninna katapi, mahasan na poni tomak katapi. Anna indo to sahatu appak pula appak sakbu, umpenania mesa penaniam bakahu di olonen do kosang kehajaam, anna di olonen do appak tomak penawa, solenggan na indo tope baba. Tak de mesa taula muisen umpe guhu indo penaniam, suliwan na indo sahatu appak pula appak sakbu tau, topuha di solo ni lamelino. Tawia to'o sangi maseho ketuanna. Tak denun lulu pak bane tawam, anna tak to'i denun kadakei kalena. Sangi nun tuhu ilu indo anak domba, muya kalanoloi. Anna puhan na solo anak domba ilam maela alak na hupa tau, minda disi hapam pangkahingi di pehu malasa laku puang ngelata ala anak-anak domba. Tak ia dengka aga-aga, anna tak desesain na pak pogausanna. Ya kuita mesa malaikat senga mentia ya bolangi, umbawa kaheba katila lasam, indola dak-dak liu sudah lako salako lakona. Kaheba ya to'o, lana pakpa kaheba lako ingganna hupatau lalino, lako ingganna kahajaam, kabutuam, basa, anabotto. Ya katamba-tamba nindo malaikat nawa. Pengkahya ku ala kupuang ala ta'ala, anam puji ya kamatandana. Akalambi watuna lau pupak tarungkongah kupatau. Ana penomba kuak lako. Indah tepuha umpada di langi anna lino. Lekbo solenggana kalimbua. Lesui indo malaika. Ya sule malaika kaduanna anna makka dai nawa. Hupum. Hupum Babel indo kota kasalle. Aki sinna Babel huham pasasak lalan ingganna kupatau. Umpukau kau sesu. Sihapan membawai telsengak buihuk buda anggur, lambi, sanda-sanda tanah pogau akamabu. Lesui indo malaikat kaduanna, ya sule malaikat katalunna anna katamba-tambai nawa. Ya itu kenombai indo olok-olok topiande solapak pasusianna, anna napake indo tandana yako kakidena diokalimanna, ya tawian to'o tola napaihuk puang ala ta'ala anggur makaha tak ditokbo batu diwa napahuaya hak kasallena. Kalembasanna, tauya to'o, ladidahai lannati maknala-nala susi damak ditunu, naita ingganna malaikat maseho, anaindo anak domba. Laton taliu kelampoho indoati pandahaan, sudelako salakolakona. Ladidahaliwa lebengi tompenombai, indo olo-olo topiande, sola pak pasusianna, anna tumpake indo tanda sanganna. Dadi ingganno makna puang lata ala tontuhu impahentana, anna toton taliu manuhu lako puang Yesus, lapahallu ton taliu manontom. Lesui, ya kuhingyong gamaha ya bomesuhuga nawa. Tuli, napahandu temo, kehongko anna maupa lako ingganna to mate lasanganna dewata. Natimbai pena bomaseho nawa. Iyo, tapa, lameluben niya diomai hoja hesona, aka ingganna buapak pogosan mapianna. Lada dak liu na pasola ta masuhuga. Puhaya to'o, kuita salawang gabung mabusa. Ya bendo gabung mokok mesa susi tau di ita, mak songkok to mahaja, bulaban di papia, anon teta kandau pataham. Ya mesubumi mesa malaika ilama indo banwa dewata ya bosuhuga, anna metambe laku indo to mokok ya bogabung nawa. Pesaisan itin kandaumu, akalambi watunna pepahean, aka mata sa unisin na lino. Tapom pese sa siyahang kandaw na tamalino ino tumokko ya bugabong, ya di pepahe ni sin na lino. Ya mesubong poleo mesa malaikat senga, ilamay ba na dewata ya bosuhuga, unte taduka kandaw pataham. Mane sule pole mesa malaikat, butu dio ya mayong yang pehumalasam. Malaikat iya to ung kwasa iya api. Metambala kundo malaikat tunte ta kandaw patahan nawa. Esai sanya itingkan dau patahamu, amu hatta ibahutun na anggurilan lino, akamata sa umbuana. ia tap pempese sasiahang kandona tamalino uhatai bahutunna anggur anana tibe tamapa himpisang kasalle. Indo diwampa himpisang kasalle, kalemba sanna aha kasallena puang ngala ta'ala. Ia dihimpi nindo buah anggur di sulibanna kota, ia loleh hahelama indo pa himpisam pada salu kasalle. Tandana Buddha, ia lambi puduk daham malangkak nindo haha, anna talu hatu kilo mambelanna naola.